فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمعة جمعة رحمكم الله الله سبحانه وتعالى memerintahkan kepada kita untuk berjuang mengeluarkan harta benda mengorbankan jiwa raga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berangkatlah berjuang dalam keadaan ringan maupun berat. Dan berjuanglah di jalan Allah, berjihad dengan harta dan jiwa kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan amalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan amal yang tinggi kedudukannya. Disebutkan hadis dari Mu'adz bin Jabal, akhrajahu Tirmidzi wa Shahih al-Albani wal Wadii rahmatullah alaihi ma. Rasul amri al-Islam wa amudhu as-salah wa durwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok permasalahan adalah al-Islam dan tiangnya adalah salat dan yang paling tinggi adalah al-jihad fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah jum'ah rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela kita, mengecam kita kalau kita bermalas-malasan tidak berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاكلتم الأرض. Wahai orang yang beriman, kenapa kalian jika dikatakan berangkatlah berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian merasa berat dan berat untuk meninggalkan negeri-negeri kamu halaman kalian. Araditum bil hayatid dunya wal akhirah. Apakah kalian merasa puas dengan kesenangan hidup di dunia dibandingkan dengan kesenangan hidup di akhirat? Fama matal hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kesenangan dunia ini dibandingkan dengan kesenangan di negeri akhirat melainkan sangatlah sedikit. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wastabdil qauman ghayrakum wala tadurruhu syai'a wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Jika kalian tidak berangkat, maka Allah akan azab kalian dan azab yang pedih. Dan Allah akan ganti kalian dan kaum yang lain. Dan kalian tidak akan bisa memberikan mabarak kepada Allah sedikit pun. Wallahu anak bisa yang qadir. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam al-hadis dari Abi Hurairah akhrajahu Muslim, man mata walam yaghzu walam yuhadith bi nafsah mata ala su'bat minan nifaq. Siapa yang mati dan belum pernah berjuang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terbesit dalam hatinya ingin membela agama Allah, maka matinya orang seperti ini dalam keadaan mati di atas cabang-cabang kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan fadilah, keutamaan-keutamaan orang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan hartanya, dengan jiwa raganya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan kamu kira orang-orang gugur jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dan mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli wa tabsiruna bil ladzina haqqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka senang dengan apa Allah berikan dari karunia-Nya. Dan mereka girang dengan orang-orang yang belum menyusul mereka. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada kesedihan, tidak ada pula ketakutan. Dan Nabi kita Muhammad juga mengatakan dalam al-hadis dari Ubadah bin Shamit, akhrajah Tirmidzi dan yang lainnya, lis-syahidi 'indallah sittu khisal. Orang yang berjuang dan mati membela agama Allah, baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 6 keutamaan. Yughfaru lahu fi awwali dafatin min damihi. Akan diampun dosanya di awal pertama tertumpahkan darahnya. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan melihat tempatnya di surga. Wa yujaru min adzabil qabr, dan dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manu min fazail akbar, diberikan ketenangan bisa terjadinya kedahsyatan hari kiamat. Wa yuhalla hailatul iman. Wa yuzawwiju minal hurul 'ain, dan dinikahkan dengan bidadari-bidadari. Wasa'u fi sab'ina insanan min aqaribi, dan bisa memberikan syafaat 70 orang dari kerabatnya. Ma'asyar muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, untuk menggapai kemenangan membela agama Allah Subhanahu wa taala tentunya ada sebab, ada sebab-sebab. Di antara sebab-sebab itu, yang pertama hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala di dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin ketenaran, bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian membela Allah, maka Allah akan tolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. In tansurullah, jika kalian menolong Allah, bukan ada niatan yang lainnya. Wala yansurunallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Benar-benar Allah akan menolong kalian, menolong kamu jika kalian menolongnya, menolong Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dari dalam peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, selalu di sana ada iblis dan bala tentaranya memihak kepada orang-orang kafirin. Di saat perangan Badar juga demikian, hadir iblis dan juga bala tentaranya untuk mengalahkan mereka dengan apa? Yaitu dengan keikhlasan, bukan dengan senjata atau yang lainnya, karena kita enggak melihat mereka, tetapi dengan keikhlasan. Iblis mengatakan di saat perang Badar, وَجَزَيْنَا الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Dan iblis menghias-hiasi amalan mereka memerangi agama Allah. Iblis mengatakan, pada hari ini kalian tidak akan dikalahkan oleh manusia siapapun. Wa inni jarul lakum, dan aku sebagai backing kalian. Tetapi karena keikhlasan, iblis lari dan kabur dari perangan Badar. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua, di dalam berjuang bela agama Allah Subhanahu wa taala, kita butuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita ketika berperang selalu dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di saat perangan Badar, "Itastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Anni umiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Dan ingatlah tatkala kamu Muhammad minta tolong kepada kami, maka kami perkenankan, kami kirim kepada kalian 1000 malaikat yang turun dengan berturut-turut. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika engkau binasakan umat Muhammad ini, yaitu kaum muslimin, di awal perang Badar ini, maka engkau tidak akan disembah kembali, ya Allah." Saking butuhnya pertolongan dari Allah SWT. Dan juga Allah menyebutkan bagaimanakah peperangan antara Jalut dan Talut. Talut berdoa ketika menghadapi Jalut, "Qalu rabbana afri' alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna al-qaumil kafirin." Ya Allah, anugerahkanlah kami kesabaran dan kokohkan kaki kami, dan tolonglah kami menghadapi orang yang kafirin. Yang ketiga, dibutuhkan adanya tawakal kepada Allah SWT. Di dalam bela agama Allah, kita punya sandaran yaitu Allah SWT dengan seluruhnya. Bukan bersandar dengan jimat-jimat, dengan tenaga dalam, dengan mantra-mantra, tidak demikian, tetapi kepada Allah SWT. Nabi kita tatkala mendapatkan informasi akan adanya serangan dari seluruh kabilah-kabilah Arab ingin menyerang Muhammad dan para sahabatnya, apa kata beliau? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik penolong kami. Ini ucapan menunjukkan kuatnya tawakal beliau. Allazina qala minnas innannasa qad jama'u lakum faqsaluhum fazadam imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tatkala manusia mengatakan kepada mereka, para sahabat, sesungguhnya manusia sekarang ini berkumpul ingin menyerang kalian, maka takutlah. Dengan seperti ini menambah mereka keimanan, bukan menjadi takut, merinding dengan mereka, gentar dengan mereka, tetapi menambah keimanan dan mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian pula ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina, mereka ketakutan. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada kaum yang ganas, yang kejam. Kami enggak berani masuk. Wa inna ladkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak akan masuk kalau mereka belum keluar. Fa iyakhruju minha fa inna dakhulun. Kalau mereka keluar, kami baru masuk. Maka ada dua orang yang diberikan keimanan. Qala rajulan minal ladzina khafuna an Allah alaihima udakhulu alaihimul bab fa yadkhulukumu fa innakum ghalibun. Ada dua orang yang takut kepada Allah dan Allah berikan karunia kepadanya, masuklah kalian dari pintu gerbang Palestina. Fa in dakhaltumu, kalau kalian masuk, maka kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Kemudian yang keempat, dibutuhkan kesabaran. Allah SWT merintahkan Nabi kita, ya ayyuhan Nabi, harbil mu'minin ala kitab, iyyakum minkum isunat sabirun, yaghlibu mi'atain. Wahai Muhammad, kobarkan semangat jihad kepada kaum mukminin. Kalau kalian 20 orang yang sabar, akan mengalahkan 200. Wa iyyakum minkum mi'ah, yaghlibu alfa minal ladzina kafaru. Kalau ada di antara kalian 100 orang yang sabar, akan mengalahkan 1000 orang kafir. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrin hada yumdikum rabbukum bi khamsati alafin min malaikati musawimin. Kalau kalian itu sabar, bertakwa, maka jika diserang dengan secara mendadak, Allah akan kirim malaikat sebanyak 5000 yang menggunakan tanda-tanda. Wafakan Allah wa iyyakum imma yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin, hendaknya kaum muslimin meninggalkan kemaksiatan. Kita ingat peperangan Uhud. Kenapa kaum muslimin menderita kekalahan? Allah menyebutkan, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu itahassuna bi'ni. Hatta idza fasiltum wa tanajatum fil amr wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum mayyurid dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Dan Allah telah memenuhi janji memberikan kemenangan di awal pertama perangan. Babak pertama kaum muslimin menang. Tatkala kalian sudah lemah, berlisih, wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun, dan kalian memaksiati perintah Rasulullah SAW. Karena melihat di bawah ada bagi-bagi ghanimah, dengan bermaksiat akan membawa kegagalan. Nabi kita meletakkan sebelum peperangan Uhud 50 orang untuk memanah, sebagai pasukan pemanah melindungi punggung-punggung kaum muslimin. Dan dipesan oleh Nabi, la tabrahu makanakum intasarna al-hazimna. Jangan kalian turun dari gunung meskipun kami dalam keadaan menang maupun kalah. Ternyata di awal perangan kaum muslimin menang. Maka yang di atas tergiur, di bawah bagi-bagi harta rampasan. Maka sebagian ingin turun. Diingatkan oleh pimpinannya, wahai para sahabat, jangan kalian turun. Pesan Nabi kita, jangan turun. Tapi mereka nekat. Dan ternyata di balik gunung ada Khalid bin Walid menuju gunung dan menghabisi pasukan pemanah. Maka kaum muslimin dikepung. Dari depan ada kaum musyrikin, dari belakang ada kaum musyrikin. Keadaannya kacau balau. Bahkan Nabi kita mengalami kondisi-kondisi yang sangat berbahaya. Nabi kita ditebas dengan pedang. Nabi kita dipukul, dilempar dengan batu. Sampai diisukan Nabi kita Muhammad telah mati. Sehingga bikin down kaum muslimin. Sebagian sudah meninggalkan, kalau Muhammad mati ya sudah, saya pulang saja. Sebagian kalau Muhammad mati ya sudah, aku ikut mati juga. Kemaksiatan membawa kekalahan. Kita ingat bagaimanakah kaum muslimin bisa menghadapi Israel. Padahal negara-negara Arab banyak menyerang Israel. Israel sendirian, sementara negara-negara Arab menyerang bisa kalah. Kenapa? Ternyata orang-orang Israel, orang-orang Yahudi menangis berdoa. Sementara kaum muslimin berperang disertai dengan lagu-lagu. Membangun kesemangat dengan lagu-lagu. Akhirnya membawa kekalahan. Kemaksiatan tidak akan membawa kemenangan. Kemudian yang keenam, hendaknya kita jangan ujub. Jangan bangga diri. Manakala kita kuat, jangan bangga diri. Karena bangga diri membawa kehancuran kekalahan. Kaum muslimin selalu di saat perang kondisinya selalu sedikit. Jumlah personil sedikit. Senjata sedikit. Tetapi Allah memberikan kemenangan. Tetapi ketika perangan Hunain, kaum muslimin jumlahnya besar, menghadapi orang-orang musyrikin, sisa-sisa penyembah berhala di Jazirah Arab. Mereka sedikit, kaum muslimin sebagian bangga diri. Kami dulu sedikit menang. Apalagi sekarang ini banyak, tentu akan bakal menang lagi. Ternyata apa hadirin, Allah menyebutkan membawa kekalahan. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian di medan-medan perangan yang banyak. Wa yawma Hunain, dan ingatlah di saat perang Hunain. Idza ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Tatkala kalian bangga diri, ujub, tidak berguna sedikit pun bagi kalian. Dan bumi menjadi sempit, summa wallaitum mudbirin, dan kalian lari tunggang-langgang. Demikian hadirin rahimakumullah, sebab-sebab mendatangkan kemenangan dari kaum muslimin jika kita ingin berjuang membela agama Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Allah akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شكيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.